Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian, para hadirin, para hadirat, serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas nama Allah, apa? Al-Mu'min. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Mu'min. Hari ini kita akan berpindah untuk mengkaji nama Allah yang lainnya, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jamil. Kenapa? Al-Jamil. Apa Al-Jamil? Yang Maha Indah. Yang Maha Indah. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 86. Ibu-ibu yang di atas putrane atau putrine kalau gak bisa di tenangkan, silahkan bisa dibawa turun ke lantai satu. Ibu-ibu yang membawa putrinya dan tidak bisa diajak untuk tenang, nggak teriak-teriak, silahkan bisa dibawa ke lantai satu di bawah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu al-syikh Abdul Aziz Ibn Nasir al-Jalani al-hafidhahullah ta'ala الجميل جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. Nama Allah Al-Jamil di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Dalilnya ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Ada di dalam Sahih Muslim. Yaitu sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Sinten? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Kenapa? Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada perasaan sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Apanya? Kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Jadi perasaan sombong itu mengerikan. Apanya? Mengerikan apanya? Mengerikan akibatnya. Nabi SAW wanti-wanti seperti itu. Qala rajulun, maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasul, ada di antara kami para sahabat itu ada yang suka pakai baju yang bagus. Ada yang suka pakai sandal yang bagus. Jadi sahabat ini merasa khawatir. Jangan-jangan memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus itu adalah salah satu bentuk apa? Kesombongan. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Berarti sahabat tadi yang suka pakai baju bagus, yang suka pakai apa? Sandal bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Apakah itu termasuk kesombongan? Seandainya sekedar memakai baju bagus itu bukan kesombongan. Terus kesombongan itu apa? Nabi SAW jelaskan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apa sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah kesombongan. Menolak kebenaran, dinasehati baik-baik, malah menolak nasihat. Apa alasannya? Apa alasan menolak nasihat? Bocah wingi sore ngerti apa? Bocah wingi sore ngerti apa? Nyung tuli ustad, kotuli? Kotuli santri ngerti apa? Itu sombong. Menolak napa? Kebenaran. Dan yang kedua apa? Merendahkan orang lain. Kalau ada orang pakai baju bagus dan dia tidak merendahkan orang lain, sombong atau tidak? Tidak. Berarti kapan akan sombong? Kalau dia pakai baju bagus terus merendahkan orang lain yang bajunya jelek, bajunya sederhana, bajunya enggak branded, bajunya enggak limited edition, sedunia kurpatang puluh, limited edition. Berarti sekedar pakai baju bagus bukan kesombongan. Sekedar matching antara warna baju dengan warna sarung, mematchingkan? Menserasikan antara warna pakaian atas dengan warna pakaian bawah. Itu biar enak dia apa? Dipandang. Orang nyepeti, mata itu bukan kesombongan. Ya, bukan kesombongan. Kecuali kalau itu mengakibatkan dia lantas merendahkan orang lain. Yang perlu kita garis bawahi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun, jamilun. Berarti salah satu nama Allah napa? Al-Jamil. Ini dalilnya. Mari kita pindah maknanya. Nah. Al-ma'na fi haqqillah azza wa jal. Al-jamilu man lahu nu'utul hasani wal ihsan, fa innahu jamilun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. جميل في أسمائه فإنها كلها حسنى وكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال. Nah, apa arti al-jamil yang maha indah? Kata penulis di sini, al-jamil yang maha indah itu man lahu nu'utul husni wal ihsan. Yang maha indah itu adalah yang memiliki sifat-sifat terbaik dan melakukan segala jenis kebaikan. Yang memiliki apa mau? Sifat-sifat terbaik dan melakukan segala jenis kebaikan. Itulah arti dari yang maha indah. Kemudian dirinci oleh penulis, fa innahu jamilun fi dzatihi. Allah itu maha indah zatnya. Napa? Zatnya. Wa asma'ihi, dan nama-namanya. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Kita ulangi. Allah maha indah apanya? Zatnya. Allah maha indah nama-namanya. Allah maha indah sifat-sifatnya. Allah maha indah perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah dari segala sisinya. Allah azza wa jalla maha indah zatnya. Bagaimana zat Allah tidak indah? Lawong segala keindahan yang ada di alam semesta ini, siapa yang menciptakan? Allah. Makanya apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa jamalu sa'iri hadhil akwan min ba'di atharil jamil. Seluruh keindahan yang ada di alam semesta ini adalah secuil, secuil dari keindahan yang diciptakan oleh yang maha indah. Sinten? Allah azza wa jalla. Farabbuha aula wa ajdaru inda dhil irfan. Maka yang menciptakan keindahan itu pasti lebih indah. Jadi kalau kita itu melihat pemandangan yang indah, itu jangan berhenti mengagumi apa? Mengagumi keindahan pemandangan itu. Jangan berhenti di situ. Tapi lanjutkan dengan mengagumi yang menciptakan pemandangan yang begitu indahnya. Kalau kita kagum dengan kecantikan, kecantikan seseorang bisa apa? Kecantikan istri, istrinya siapa? Istrinya dewek, istrinya wong liya sekepere. Kalau kita kagum dengan kecantikan istri kita, maka ketahuilah bahwa yang menciptakan keindahan istri kita jauh lebih indah. Keindahan pemandangan, keindahan bunga, keindahan alam semesta, Jangan kita itu berhenti hanya sesuatu yang sifatnya lahiriah, lahiriah saja. Sesuatu yang sifatnya zahir, zahir saja. Ketahuilah yang menciptakan sunset, yang menciptakan sunrise, itu jauh lebih indah dibandingkan sunset dan sunrise tersebut. Makanya penghuni surga. Penghuni apa? Surga. Kenikmatan paling tingginya apa? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Padahal seluruh penghuni surga itu sudah merasakan segala jenis kenikmatan. Seluruh penghuni surga sudah merasakan segala jenis apa? Kenikmatan. Kenikmatan makanan sudah mereka rasakan. Makanan yang paling enak sudah mereka rasakan. Minuman paling enak sudah mereka rasakan. Pemandangan paling indah sudah mereka nikmati. Kasur, kursi, dipan yang paling nyaman sudah mereka rasakan. Seluruh perhiasan yang indah-indah sudah mereka pakai. Bidadari yang paling cantik sudah mereka nikmati. Sudah pol mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Datanglah Allah Azza wa Jalla dan berkata kepada mereka, mau kalian kuberi kenikmatan tambahan? Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Wahai Rabbi, seluruh kenikmatan sudah kami rasakan. Adakah kenikmatan lain yang belum kami rasakan? Fayukshaful hijab. Maka kemudian hijab itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Tirai yang membatasi antara Allah Azza wa Jalla dengan ahli surga dibuka sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah SAW? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim Azza wa Jalla. Tidak ada karunia, tidak ada pemberian, tidak ada nikmat yang lebih mereka sukai, yang lebih mereka kagumi dibandingkan kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka melihat Allah itulah kenikmatan paling puncaknya ahli surga. Karena Allah itu maha indah. Jadi tidak ada apa-apanya keindahan alam semesta. Wong keindahan surga saja tidak ada apa-apanya. Surga sama dunia ini indah mana? Indah surga. Ma khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Saking apanya? Saking indah. Kalau kita melihat sesuatu yang begitu indahnya yang gak pernah kita lihat, kita disuruh cerita, apa jawaban kita? Gak bisa diungkapkan dengan apa? Kata-kata. Ini kita bukan gak bisa mengungkapkan kata-kata. Terbersit aja gak bisa. Terlintas di benak kita keindahannya saja gak bisa. Saking apanya? Saking indah. Itu pun ketika kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga dan bisa melihat Allah, maka kenikmatan yang tadi tidak terlintas di benak itu semuanya terlupakan dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Allah itu maha indah. Apanya? Zat. Terus apa lagi tadi? Maha indah nama-namanya. Makanya kalau kita menyebut nama Allah apa? Asma'ul Husna. Husna siapa? Husna siapa? Paling indah. Nama paling indah. Paling sempurna. Paling baik. Paling mulia. Paling istimewa. Paling terpuji. Semua paling. Itu nama Allah Azza wa Jalla. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Tuhan kita itu semuanya, Tuhan semua agama itu sama. cuman beda-beda saja cara apa? Cara menamainya. Beda. Tuhan kita beda sama Tuhan mereka. Karena nama-nama Tuhan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang ngasih nama itu bukan manusia. Kalau mereka, agama-agama yang muncul di permukaan bumi ini, bukan agama yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, mereka menamai Tuhan mereka dengan nama yang mereka karang sendiri. Ya gak bisa disamakan. Antara nama yang Allah turunkan, Allah yang bikin sendiri, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, terus apa? As-Salam, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan sekian banyak nama-nama yang lainnya. Jelas gak sama dengan nama yang mereka bikin sendiri untuk Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa mereka. Gak sama. Nama Allah Azza wa Jalla itu paling baik. Makanya hati-hati. Kalau kita mau menyebut nama Allah Azza wa Jalla, pakailah nama yang sudah Allah turunkan. Jangan ngarang sendiri. Hati-hati. Karena nama yang Allah turunkan itu adalah nama yang paling nopo, sempurna. Tidak bisa digantikan dengan nama yang lainnya. Tidak bisa digantikan dengan nama yang lainnya. Dah, paling indah apanya tadi? Zatnya. Paling indah apa? Namanya. Lanjut. Wakadhalika huwal jamalu fi awsafihi. Fa inna awsafahu kullaha awsafu kamalin wa nu'utu thana'in wa hamdin. Wakadhalika af'aluhu kulluha jamilah. وهي دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليها ويشكر وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. Dah ya, tadi maha indah apanya? Zatnya. Terus maha indah nama-namanya. Terus apa yang ketiga berarti? Maha indah sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla semuanya indah. Jenengan perhatikan, Allah punya sifat penyayang. Penyayang indah atau tidak? Allah bukan hanya penyayang, tapi maha penyayang. Sifat lembut, Allah itu maha lembut. Coba jenengan perhatikan, kalau jenengan punya teman atau pasangan hidup yang lembut, yang penyayang, senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Coba dibalik. Lembut kebalikannya apa? Kasar. Penyayang? Hah? Sadis. Waduh. Medeni teman sadis. Ya. Galak maksudnya. Apa? Galak. Jadi kan kalau punya pasangan yang galak, hidupnya nyaman atau tidak? Enggak nyaman. Jenenge sing galak jenengan apa bojone? Loro-lorone wah itu lebih kasihan lagi. Siapa yang jadi korban? Ya, anak terutama, ya. Kanan kiri kena. Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Allah Azza wa Jalla Maha Lembut. Sifatnya lembut, sifatnya penyayang. Allah Azza wa Jalla punya sifat dermawan. Bahkan Allah Maha Dermawan. Di antara kedermawan Allah Azza wa Jalla, Allah menawarkan kepada para hambanya yang punya keperluan supaya minta. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Apa artinya ud'uni? Mintalah kalian kepada aku. Mana ada orang kaya yang buka pengumuman di rumahnya, siapa yang butuh? Siapa yang butuh? Silakan datang ke rumah. Ada Ustaz? Ada. Siapa yang butuh datang ke rumah? Apa? Tak utangi. Ya. Tapi anak? Nah, anak doge. Bukan itu. Allah Azza wa Jalla mempersilahkan kita untuk minta. Minta, bukan ngutang. Minta. Allah persilahkan kita untuk minta. Bukan hanya minta, tapi Allah menjanjikan astajib lakum. Akan dikabulkan. Bukan hanya dikabulkan permintaannya, tapi juga dikasih pahala atas permintaan tersebut. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, berarti pahalanya akan semakin banyak. Kenapa? Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bayangkan kita minta sesuatu yang sifatnya duniawi, dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Masih dikasih apalagi pahala sama Allah. Makanya Umar bin Khattab ketika mendengar pemaparan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjawab dan mengabulkan permintaan-permintaan hambanya. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Idza nukthir. Kalau memang kayak gitu wahai Rasul, maka mulai hari ini kami akan semakin sering, semakin banyak untuk berdoa kepada Allah. Apa jawaban Nabi SAW? Allahu akthar. Sebanyak apapun engkau berdoa, maka karunia Allah lebih banyak. Apa kata Rasul? Sebanyak apapun engkau berdoa kepada Allah, maka karunia Allah lebih banyak. Allah itu punya sifat dermawan. Sangat indah. Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat lembut. Ya, sudah kita bahas tadi. Allah azza wa jalla punya sifat pengampun. Allah azza wa jalla punya sifat pemaaf. Bukan hanya memaafkan, tapi maha memaafkan. Bukan hanya mengampuni, tapi maha mengampuni. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, kalau hamba ini mau datang minta ampun sama Allah, akan diampuni sama Allah saja. Sesering apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun, syaratnya cuma satu. Apa? Apa syarat? Nyawa belum sampai ke kerongkongan. Itu aja syarat. Nyawa jenengan sudah sampai ke kerongkongan belum? Hah? Belum. Buktinya? Masih makan ke masjid. Sudah sampai ke kerongkongan ya, kalau sudah sampai ke kerongkongan ya berarti wis. Ya wis kejet-kejet. Yeah. Sebentar lagi tinggal apa? Menghembuskan nafas terakhir. Selama nyawa kita masih di kerongkongan, Allah Azza wa Jalla akan ampuni kalau kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan seandainya ada seseorang menghabiskan umurnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. 60 tahun dia berbuat maksiat. Kemudian di akhir hidupnya dia bertaubat. 1 jam kemudian dia mati. Maka dia berhak untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Bayangkan berbuat maksiat berapa? 60 tahun. Tapi dia mau bertobat. Mau minta maaf sama Allah Azza wa Jalla. Maka akan diampuni dosanya. Begitu indahnya sifat maaf Allah Azza wa Jalla. Begitu indahnya sifat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menemuiku dengan membawa dosa sebesar bumi. Sebesar apa? Bumi. Wa ataitani wa lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Dan dosa sebesar bumi itu bukan ada di dalamnya kesyirikan. Syirik itu yang paling apa? Paling besar ini. Berarti syirik itu lebih besar dari bumi. Dosa-dosa numpuk yang kamu kerjakan, sebanyak apapun, kalau bukan itu kesyirikan, niscaya aku bisa untuk datang kepadamu membawa ampunan sebesar dosa-dosa yang kamu kerjakan. Lau balagad dhunubuka ananas sama'i, seandainya dosamu ditumpuk-tumpuk sampai ke langit. Sampai ke mana? Langit. Thumma astaghfartani, kemudian kamu mau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengaaf. Sifat-sifat Allah itu indah. Sifat pemaaf, sifat pengampun, sifat penyayang, sifat lembut, sifat dermawan, sifat menolong, sifat melindungi. Ya. Allah Azza wa Jalla akan melindungi hamba-hambanya yang beriman. Allah Azza wa Jalla akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Pertolongan itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang sifatnya umum, diberikan kepada siapapun, beriman maupun tidak beriman. Ada pertolongan yang sifatnya khusus, spesial, diberikan oleh Allah hanya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Perlindungan pun juga demikian. Allah Maha Melindungi, Al-Hafidh. Al-Hafidh dan Nubat, Al-Hafidh, Maha Melindungi. Ada perlindungan yang sifatnya umum, semua orang mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Dan ada perlindungan yang sifatnya khusus, hanya untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Perlindungan yang sifatnya khusus, berarti orang yang beriman dapat yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus. Perlindungan yang sifatnya umum didapat, perlindungan yang sifatnya khusus juga didapat. Pertolongan yang sifatnya umum mereka dapatkan, pertolongan yang sifatnya khusus juga mereka dapatkan. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla semuanya indah. Dah. Satu apa tadi? Indah zatnya. Dua? Indah nama-namanya. Tiga? Indah sifat-sifatnya. Yang terakhir apa? Indah perbuatannya. Allah Azza wa Jalla ketika berbuat sesuatu, dan ini sudah pernah kita sampaikan, itu tidak lepas dari perbuatan baik atau perbuatan adil. Seluruh perbuatan Allah Azza wa Jalla tidak akan keluar dari salah satu di antara dua. Apa? Perbuatan apa? Baik atau perbuatan adil. Allah memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga dengan apanya? Dengan kebaikannya. Dan Allah memasukkan orang-orang kafir ke neraka dengan keadilan. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Tidak ada. Seluruh perbuatan Allah itu indah. Kalau tidak kebaikan, ya keadilan. Kita bisa berangkat ke masjid. Ini dengan apa? Ini dengan apa? Dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ada orang enggak mau berangkat ke masjid. Dengan apa itu? Dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada satu orang manusia pun yang dizalimi sama Allah. Enggak ada. Jadi kalau ada orang enggak ke masjid, salahnya siapa? Salahnya siapa? Salahnya dewek. Kenapa? Enggak berangkat ke masjid. Apa orang ini dizalimi sama Allah? Ada orang enggak berangkat ke masjid, orang ini dizalimi sama Allah? Enggak. Apa buktinya dia enggak dizalimi sama Allah? Apa buktinya? Dia dikasih telinga sama Allah. Dengan telinga itu dia bisa mendengar. Mendengar apa? Hayya 'alas shalah. Mana kezaliman Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang itu bukan hanya telinga. Allah berikan kepada dia akal. Allah berikan kepada dia apa? Hati. Dengan akal itu dia berpikir. Dengan hati itu dia bisa merenung. Kalau berangkat ke masjid bakal selamat. Kalau enggak ke masjid bakalan celaka. Kok enggak berangkat ke masjid? Sing salah siapa? Wonge. Bukan hanya telinga Allah berikan. Bukan hanya akal Allah berikan. Bukan hanya hati Allah berikan. Allah berikan kepada dia alat untuk berangkat ke masjid. Apa? Kaki. Sehat walafiat. Mau manjat gunung bebisa. Padahal jalannya nanjak dan terjal berjam-jam. Berangkat ke masjid nanjak apa? Nah, berapa kilometer berangkat ke masjid? 5 meter. Tanggane masjid, orang mangkat mau masjid. Kurang apa jajan? Ya. Kaki sudah dikasih sama Allah. Ya Ustaz, tapi dia stroke. Loh, itu lain cerita. Kalau dia stroke, gak bisa berangkat ke masjid. Dia dapat dispensasi. Dia dapat rukhsah. Rukhsah ngono apa? Dia dapat keringanan, enggak ke masjid enggak apa-apa. Yang penting tetap napa? Salat. Dia dikasih mata sama Allah Azza wa Jalla sehingga bisa melihat jalan. Ya. Lawang ada seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta dispensasi untuk tidak ke masjid. Apa pertanyaan Nabi SAW? Hal sami'tan nida? Apakah kamu dengar azan? Kata orang itu, iya wahai Rasul. Penuhi panggilan itu. Penuhi panggilan itu. Kenapa Nabi jadikan ukuran hal apakah kamu dengar suara azan? Kenapa coba? Karena saat itu azan belum pakai nomo mikrofon. Sehingga kalau dari rumah dia dengar azan itu artinya rumahnya masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Artinya dia masih mampu untuk berjalan berangkat ke masjid. Maka penuhi panggilan itu. Ya coba sekarang jenengan perhatikan. Telinga masih normal. Mata masih. Pikiran waras. Ya. Kalau orang gila kan enggak wajib apa? Salat. Apalagi tadi? Kaki sehat wal afiat. Terus apa alasannya enggak ke masjid? Sebaliknya orang yang berangkat ke masjid itu adalah dengan kebaikan Allah. Allah yang membuat kita bisa mendengar. Setelah azan itu masuk ke telinga kita, kemudian Allah yang menggerakkan, menggugah hati kita sehingga kita pengin apa? Berangkat ke masjid. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesehatan kepada kedua kaki kita sehingga kedua kaki ini mampu untuk dilangkahkan menuju ke masjid. Kita bisa berangkat ke masjid itu semata-mata karena kebaikan Allah. Maka perbuatan Allah semuanya indah. Karena perbuatan Allah enggak lepas dari salah satu dari dua. Apa tadi? Kebaikan atau keadilan. Inilah makna nama Allah Al-Jamil. Maha indah. Zatnya maha indah. Nama-namanya maha indah. Sifat-sifatnya maha indah, perbuatannya. Sebelum kita akhiri, ada permohonan dari salah seorang jamaah untuk mendoakan putranya yang akan dilakukan operasi pengangkatan tumor di kepalanya pada hari Sabtu nanti. Kita doakan mudah-mudahan operasi tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada rintangan sedikitpun, dan mudah-mudahan beliau dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma rabban nas mudhib al-ba's, ishfi akhana Fadil Abdullah ibn Ali Sabri Basha Rahil شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.